tampan sangat mempesona. Di balik pintu hati tersimpan dustamu. Hatiku kini telah kecewa. Hatiku, kau telah mencuri hatiku. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Hatiku, kau telah mencuri hatiku. Hatiku, kau telah mencuri hatiku. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. mencuri